Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-52. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qal tu'addunal haqqal ladhi alaikum wa tas'alunallaha ladhi lakum mutafaqun alaih. Qala an-Nawawi rahimahullah wal atharatu al infiradu bisayyi aman lahu fihi haqqun. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya akan terjadi sepeninggalku nanti masa-masa asharah. Asharah itu adanya pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya, menyanyiakan hak rakyatnya. Wa umurun tunkirunaha, dan akan ada nanti perkara-perkara yang kalian akan mengingkarinya dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa yang Anda perintahkan pada kami agar kami lakukan? Qala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menasihatkan, tu'addunal haqqal ladzi alaikum, kalian harus tetap menunaikan hak kewajiban yang menjadi kewajiban atas kalian. Dan kalian memohon meminta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Tunaikan kewajiban kalian, mintalah kepada Allah hak kalian. Kata Al-Imam An-Nawawi, al-atharah itu adalah infirad bisyai aman lahu bi haqqun. Artinya mementingkan sesuatu untuk pribadinya, menyanyiakan orang yang punya hak padanya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau mengkhabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya akan terjadi setelah wafatnya beliau masa-masa asar. Masa-masa asar adalah di mana kaum muslimin nanti akan dipimpin oleh para pemimpin yang mereka itu lebih memenuhi kepentingan pribadi mereka dengan mengambil keuntungan dari harta rakyatnya untuk digunakan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadinya atau apa yang dia kehendakinya. Kemudian mereka tidak mau memberikan hak kaum muslimin, hak rakyatnya. Ini adalah masa asarah, masa kedzaliman. Ini yang mungkin masa sekarang diistilahkan dengan KKN. Adanya para pemimpin yang lebih mementingkan harta itu untuk kepentingan pribadinya, tidak memenuhi hak rakyatnya. Ini akan terjadi sepeninggal Nabi. Dan juga akan muncul hal-hal yang diingkari oleh kaum muslimin. Munculnya berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Mendengar yang demikian itu, para sahabat meminta saran pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, lantas apa yang Anda perintahkan kepada kami ketika kami menemui masa-masa yang seperti itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, hendaknya kalian memberikan hak yang diwajibkan atas kalian, tunaikan kewajiban kalian, jangan berontak kalian, tetap mendengar dan mentaati mereka dalam perkara kebaikan. Sementara apa yang menjadi hak kalian yang tidak mereka tunaikan, mintalah kepada Allah. Kalian minta, memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada mereka, supaya mereka mau menunaikan kewajiban yang menjadi hak kalian. Maka dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang berharga, diantaranya hadis ini diantara hadis-hadis yang menjadi kaidah yang harus dipegangnya oleh segenap kaum muslimin, yaitu kaum muslimin tidak boleh memberontak kepada penguasa yang mereka itu lebih mementingkan kepentingan pribadinya, menyia-nyiakan hak rakyatnya. Menumpuk-numpuk harta untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan jabatannya, untuk kepentingan kedudukannya, sementara hak rakyatnya tidak ditunaikan. Yang demikian itu bagi rakyat muslim hendaknya tetap bersabar. Enggak boleh kemudian yang demikian itu memicunya untuk kemudian dia memberontak atau misalnya mencela pemimpin tersebut, menjelek-jelekkan pemimpin tersebut. Enggak boleh dalam Islam. Juga hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang kewajiban bersabar terhadap takdir dan terhadap qada Allah, ketetapan Allah. Kalau kaum muslimin dianugerahi pemimpin yang jelek, nepotisme, yang koruptor, dan lain sebagainya, tetap harus sabar. Kalau hakmu tidak diberi oleh pemerintah kalian, mintalah hakmu kepada Allah agar Allah yang menggantikannya untukmu. Ini anjuran dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis ini juga sekaligus menjelaskan kepada kita sebagai dalil hadis ini atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Rasulullah mengkhabarkan dengan perkara yang belum terjadi, kemudian sepeninggal beliau benar-benar terjadi. Sepeninggal Rasulullah muncul para khalifah, para umara, para amir, para pemimpin yang mereka lebih mementingkan untuk menumpuk-numpuk harta, makan dengan bermewah-mewah, istirahat berlebihan, minum berlebihan, pakaian berlebihan, tempat tinggal berlebihan, kendaraan berlebihan. Mereka lebih mementingkan untuk memanfaatkan harta yang dia dapat dari rakyat untuk kemaslahatan pribadinya. Itu tentu sebuah kemaksiatan. Namun bagi rakyat tidak boleh yang demikian itu menyebabkan dia itu keluar dari ketaatan pada pemimpin yang memiliki karakter yang semacam itu. Lantas bagaimana hak kita? Kan tidak diberikan hak kita kepada kita. Kata Rasulullah, mintalah hakmu itu kepada Allah. Allah yang akan menggantinya. Rasulullah di sini memerintahkan kita untuk tetap bersabar. Kalau yang demikian itu sudah terjadi di masa-masa salaf, tentu di zaman kita ya sangat mungkin untuk terjadi. Maka sebagai rakyat muslim yang kita mengikuti bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, tunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kita tetap bersabar. Kita tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Adapun apa yang menjadi hak kita, kalau tidak dipenuhi, kita disuruh memintanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sudah diberitakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam munculnya pemimpin-pemimpin yang semacam itu. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Wa'il bin Hujr disebutkan para sahabat berkata, ya Rasulullah, ara'aita in kana alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum. Faqala isma'u wa ati'u fa inna ma 'alaihi ma humilu 'alaikum ma humiltum. Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda? Tolong khabarkan kepada kami, sampaikan kepada kami. Jika kami nanti memiliki pemerintah yang mereka menghalangi hak kami, tapi mereka meminta hak mereka dari kami. Rakyat misalnya pajak harus disiplin bayar, tapi hak-hak rakyatnya misalnya enggak dipenuhi. Dijanjikan hak demikian, ternyata enggak ada yang dipenuhi. Apa yang engkau nasihatkan kepada kami, wahai Rasulullah? Rasulullah tetap menjelaskan, dengarlah dan taatilah pemimpin kalian. Karena sesungguhnya atas mereka yang akan menanggung dosa-dosa mereka. Sementara atas kalian, apa yang kalian tanggung? Yang penting kalian tunaikan kewajiban kalian, sudah. Adapun mereka kalau tidak menunaikan kewajiban mereka terhadap kalian, mereka yang akan menanggung dosanya. Kalian yang akan menanggung dosa kalian. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Juga dalam hadis Anas, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Satalqauna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni." Sepeninggalku nanti kalian akan mendapati masa-masa atharah tadi, adanya pemimpin yang mementingkan hak pribadinya, menyia-nyiakan hak rakyatnya. Maka kata Rasulullah, "Bersabarlah kalian sampai kalian menemuiku di telaga." Sampai kalian meninggal, sabar. Maka hadis ini memberikan penjelasan kepada kita semua tentang wajibnya mentaati hakim atau pemimpin, meskipun mereka itu kurang dalam menjalankan kewajibannya. Ini dalam rangka untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketenteraman di sebuah negeri, di masyarakat. Maka ketimpangan para pemimpin dalam kewajiban mereka ini tidak boleh menjadikan manusia itu juga mengurangi kewajiban mereka terhadap pemimpinnya, enggak boleh. Karena kejelekan enggak boleh dilawan dengan kejelekan. Bahkan dianjurkan di sini oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya kalian sabar. Loh, kalau hak kami tidak dipenuhi, kalian minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Kita dinasihatkan Rasulullah untuk bersabar memohon kepada Allah agar Allah membukakan mungkin pintu rezeki yang lainnya kepada kita. Tidak dari jalur pemerintah kita. Kalau mereka memiliki ketimpangan ketimpangan demikian, ya kita sabar. Gak boleh mencelanya, gak boleh menjelek-jelekan mereka. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari satu hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.